boleh sama kita. Jangan samakan hatiku dengannya. Cintaku seputih melati, hatiku hanyalah untukmu. Jangan pandang kulit saja kalau mencari pendamping dirimu. Lihatlah di bola mataku, ada cinta membara di kalbu. Rambut boleh sama hitam, jangan samakan hatiku dengannya. Cintaku seputih melati, samakan.